rela lepaskan dari belenggu cintamu yang selama ini selalu saja menyiksaku. Semua ketulusanku kau hempaskan sia-sia. Lupakanlah diriku, sudahkanlah cinta kita yang tak mungkin bersatu, kasih kita untuk selamanya. Biarkan ku sendiri tanpa dirimu lagi. Oh, aku tak bisa hapuskan segala tentang dirimu di hatiku yang telah lama ku rasa, kini sudah tak akan lagi jadi nyata. Sampai